Tanya Salim ini Salim bin Abdullah. Salim ini adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi ayahnya adalah sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Dari Salim, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyampaikan, "Idza istadhanatil mar'atu ahadakum ila al-masjid fala yamna'ha." Jika istri itu minta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid, janganlah kalian melarangnya. Di sini juga diriatkan oleh Muslim. Berarti di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat hadisnya, maka hadisnya membahas tentang masalah pergi ke masjid. Yang menarik, kenapa judul bab Imam Bukhari adalah pergi ke masjid dan yang lainnya? Tentu kata-kata yang lainnya ini adalah diambil dari mimbar bin Aula lebih-lebih lagi. Jika mau pergi ke masjid yang ini tempat ibadah dan itu untuk ibadah, itu diperlukan minta izin kepada suami, maka pergi ke pasar, pergi ke pantai, pergi ke tempat yang lainnya, itu lebih-lebih lagi. Sehingga meskipun hadisnya itu spesifik tentang masalah masjid, namun kesimpulannya bisa dibuat general, istri perlu dan wajib minta izin kepada suami ketika mau keluar rumah, baik itu masjid, pasar, atau yang lainnya. Kecuali dia tempat-tempat yang dekat dan dia tahu suaminya tipe seorang suami yang lunggah, maka jika dia yakin pergi ke tempat yang dekat-dekat, sekedar warung depan rumah atau semacam itu, suami tidak masalah, maka boleh tanpa izin karena yakin pasti diizinkan. Tapi di tempat-tempat yang lainnya, maka harus dengan izin suami. Hikmahnya adalah suami dalam hal ini dituntut untuk berpikir, menyempurnakan akal istri, melengkapi akal istri untuk berpikir, membantu berpikir dan menimbang maslahat ataukah tidak pergi ke tempat tersebut. Jadi hikmahnya pergi ke tempat tersebut dipikir bareng, tidak hanya murni pertimbangan istri, namun dilengkapi dengan pertimbangan dan sudut pandang suami. Kemudian hak suami yang kelima adalah ala tu khijashian min mali zaujiha illa bi'idni. Istri tidak boleh mengeluarkan dan membelanjakan sedikit pun harta suami kecuali dengan izin suami. Dan dibawakan hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari rahimallahu taala, hadatsana Muhammad ibn Musanna, qala hadatsana Yahya ibn Hisham, qala akhbarani abi an Aisyah. Sesungguhnya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, mengatakan, mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyana rajulun syahihun." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Di catatan kaki terdapat penjelasan tambahan, pelit dalam dengan kosakata syuh, orangnya namanya syahid, itu lebih keterlaluan daripada bakhil. Ya, bakhil dengan syahid itu di antara keduanya ada perbedaan. Ibnu Qayyim menjelaskan di Al-Wabil As-Sayyid beda pelit dengan sebutan syahih dengan bakhil adalah as-sufat yakunu qabla husuli. Pelit itu boleh jadi terjadi syahih, pelit dengan bentuk syahih itu boleh jadi terjadi sebelum dapat dan setelah dapat. Wa ubama bima inda ghairihi, akan boleh jadi itu terjadi padahal barangnya dan hartanya ada di tempat orang. Jadi ada orang itu pelit padahal bukan dia yang punya, namun dia pelit dengan milik orang lain. Jadi orang lain itu belanjain di mana-mana. Gitu kok, ini harusnya gak usah infak segitu, itu besar itu. Padahal itu milik orang lain. Ada orang itu pelit terhadap milik orang lain. Orang lain itu infak dimarahin. Kan sayang. Nah, untuk duit segitu untuk diinfakkan ya. Untuk infak jangan besar-besar. Padahal itu duit orang lain, duit tetangganya itu. Ya, duit tetangganya. Yang pelit dia nih. Yang pelitnya orangnya, malah dia yang pelit. Yang punya duit itu enggak pelit. Yang ribut itu malah sebelahnya. Itu infaknya kegedean segitu. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah gini, gini, gini, gini. Anakmu kan masih kecil-kecil, gini-gini, dan seterusnya. Jadi malah yang pelit itu ya, orang lain. Itu pelit dengan kosakata syahih. Itu bisa saja sampai kondisi pelit dengan harta milik orang. Kan aneh. Kalau pelit punyanya duitnya sendiri ya wajar. Duitnya sendiri kemudian dia pelit. Kalau pelit duitnya orang. Tapi ternyata ada nih, banyak pelit terhadap duit milik orang lain. Bukhlu, sedangkan yang namanya bakhil itu pelit dengan harta miliknya sendiri setelah dia punya. Kalau sebelum punya dia tidak pelit, dan itu harta milik dia sendiri. Kalau harta orang dia tidak ngurus gitu, dia nggak ngurus, itu bakhil. Dia cuma ngurus hartanya. Kalau orang lain tidak masalah bagi dia. Nah, kemudian Hindun kembali ke atas, Hindun binti Utbah mengatakan bahasanya suaminya itu pelit. Karena pelit, maka laisa yu'tini mayakfini wa bani. Dia tidaklah memberikan kepadaku uang belanja yang cukup untukku dan keperluan anak-anakku. Fahal alayya junahun, apakah saya dosa an akhudha min malihi syai'a, jika mengambil sebagian dari hartanya Abu Sufyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Silakan engkau ambil meskipun tanpa pengetahuan suamimu sebagian hartanya yang cukup untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu bil ma'ruf, dengan kadar yang wajar dan pantas. Demikian hadis juga dilihatkan oleh Muslim, berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Maka isi hadis ini, seorang suami jika melarang istrinya, atau jika seorang suami itu jika dia tidak memberi untuk istrinya nafkah, nafkah istri dan nafkah anak, falaha, maka boleh bagi istri mengambil sebagian harta suami meskipun diam-diam yang cukup bagi mereka, dia dan anak-anaknya, namun dengan kadar yang wajar dan bukan turmuah mewah ya, namun dengan kadar yang wajar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan dan izin bagi istri untuk mengambil sebagian harta suami tanpa sepengetahuan dan ridha suami, kecuali jika suami tidak memberikan kepada istri sesuatu yang menjadi kewajiban suami. Nah, baru ketika itu boleh ngambil diam-diam. Boleh ngambil tanpa sepengetahuan dan ridhonya ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga atau oleh karena itu membabil aula lebih-lebih lagi tidak boleh bagi istri untuk bersedekah, mengeluarkan harta jika mengeluarkan harta suami, uang belanja kalau dipakai untuk sedekah jika suami tidak mengizinkannya. Fa'in fa'ala, jika istri itu nikah melakukan hal itu, faya atimatun, maka dia berdosa. Namun jika seorang istri itu bersedekah dengan sepengetahuan dan izin suaminya, bersedekah pakai uang belanja dari suaminya, dia pakai sebagian yang bersedekah dan itu dengan seizin serestu istrinya suaminya yang merupakan pemilik uang, falahal ajru kamila, maka istri mendapatkan pahala utuh, pahala sedekah utuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Al-Bukhari mengatakan hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Mas'ud, dari Mas'ud dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jika seorang istri berinfak pakai bahan makanan yang ada di rumahnya, yang itu dibeli pakai duit suami, ghaira mufsidatin, dan tanpa merusak, tanpa menghabiskan, kana laha ajruha bima anfaqat, maka istri itu mendapatkan pahala karena berinfak, wa li zawjiha bima kasaba, dan juga ada pahala untuk suami karena suamilah yang kasaba, yang kerja. Bahkan jika di situ ada peran budak, budak yang bertugas untuk bertanggung jawab atas tempat penyimpanan bahan makanan, misalnya tempat penyimpanan beras tadi, maka Nabi katakan bahkan walil khazini mithlu dzalika, dan budak yang bertugas sebagai penyimpan yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab kena dengan masalah penyimpanan itu juga mithlu dzalika, semisal itu dapat pahala semisal itu. Wala yang kusubatum ajra ba'din syai'a, yang satu tidak mengurangi pahala yang lain sedikit. Karena disampaikan jika seorang istri infak, misalnya pakai bahan makanan yang ada di rumahnya, infak gelas atau gandum atau telur atau yang lainnya, dan dia tanpa merusak, tanpa menghambur-hamburkan, tanpa tanpa merusak, tidak menghabiskan. Harusnya beras bisa jatah satu bulan gara-gara diinfakkan akhirnya cuma dua pekan, ini merusak. Maka untuknya pahala, maka ada tiga pahala di sini. Ada tiga orang yang dapat pahala utuh. Istri dapat pahala kata Nabi karena dia yang berinfak. Suami dapat pahala karena dia yang kerja. Kemudian budak yang bertanggung jawab atas penyimpanan gudang beras tadi, dialah yang mengambilkan atas perintah majikan perempuannya. Dia yang mengambilkan, yang nimbang, kemudian yang dan menyerahkan kepada majikan perempuannya, juga dapat pahala yang satu dari tiga orang ini, yang satu tidak mengurangi pahala yang lain. Dan seandainya istri bersedekah dengan harta suami tanpa izin tegas dari suami, maka dia tidak dapat pahala utuh, namun pahalanya setengah. Dasarnya hadis Al-Bukhari. Al-Bukhari mengatakan hadasani Yahya ibn Ja'far, wal hadasan Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Hammam, yaitu Hammam ibn Munabbi, muridnya Abu Hurairah. Saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Idza anfaqatil mar'atu," jika seorang istri berinfak, "min kasbi zaujiha," dari hasil kerja suaminya, "min ghairi amrihi," tanpa ada mandat dari suaminya, tanpa ada perintah, yaitu tanpa ada izin dari suaminya, "falaha nisfu ajrihi," maka untungnya dapat setengah pahala infak tersebut. Nah, ini dua hadis ini didudukkan sebagaimana di atas, dikompromikan dengan mengatakan jika bersedekah pakai izin dapat pahala utuh, jika tanpa izin dapat pahala setengah. Ada dua hadis dibuat kelompok secara makna dengan demikian. Namun hadis ini ada qaulun akhar, ada penjelasan versi yang kedua untuk mengklopkannya, untuk menyelaraskannya. Itu ada versi kedua, yaitu diambil dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia katakan, ya, pendapat yang lebih utama adalah ayyuhumal dimaknai manakala istri berinfak minalladhi yakhussuha bihi, ya, jika dia berinfak pakai duit pribadinya. Hanya saja idza tasaddaqat bihi, jika dia bersedekah dengan duit pribadinya, biristi'dzanihi, tanpa meminta izin kepada suaminya. Fa idza yasduku, maka cocok dan tepat status kali itu min kasbihi, dari itu pun juga masih cocok kalau disebut sebagai hasil kerja suami, maka fayujaru alaihi, sehingga suami diberi pahala karenanya. Dan dikarenakan tanpa izin suami, yahtamil, dimungkinkan, ayakuna adinalaha, suami mengizinkan istri dengan izin global. Lakin al-manfi, sedangkan yang ditiadakan adalah izin yang spesifik. Wala buddha, maka tidak boleh tidak min minal hamli ala hadainil ma'nayain, dimaknai dengan salah satu dari dua pemanaan ini. Wa illa, jika tidak demikian, bihaitsu kana min malihi, sedekah atau infak istri itu pakai harta suami tanpa izin suami, baik global ataupun spesifik, maka istri itu berdosa dengan hal itu dan tidak, sama sekali tidak dapat pahala. Sekian kutipan dari Fathul Bari. Jadi di hadis yang kedua ini dianggap iskal, dianggap problematis. Ini, karena Nabi mengatakan di hadis yang kedua, ya, jika istri berinfak min kasbi zaujiha, teksnya gini, dari hasil kerja suami tanpa izin suami, maka untungnya pahala setengah. Itu dianggap iskal, karena ketika itu hasil kerja suami murni duitnya suami, kemudian dia melakukan tindakan diinfakkan, kok malah dapat pahala meskipun setengah. Ini dianggap harusnya dapat dosa karena ini bukan haknya. Karena ini bukan haknya, tidak sesuai dengan peruntukannya, dia tidak amanah. Kok ini uang belanja malah dipakai untuk infak. Nah, ini dapat pahala ini menimbulkan secara kaidah problematis. Karena kaidahnya ini kan memanfaatkan harta orang, dalam ini suami, harta orang lain, membelanjakannya tanpa izinnya harusnya dosa secara kaidah. Pak ini dapat pahala meskipun setengah. Ya, maka kalau dari Ibnu Hajar, beliau ngasih dua opsi supaya tidak bertentangan dengan kaidah. Yaitu opsi pemaknaan pertama tadi yang kita baca dimaknai dengan istri ini berinfak pakai duit pribadi. Nalladhi yakhusuha bihi. Namun dia berinfak dan bersedekah tanpa izin suaminya, tanpa ngomong ke suaminya. Maka dalam kondisi ini, meskipun itu duit istri, masih bisa dikatakan itu dari jerih payah suami, sehingga dia tetap dapat pahala meskipun setengah. Maka supaya tidak bertentangan dengan kaidah, maka otak atiknya di mana? Maka yang pertama di otak atik di minkasbi zaujiha. Minkasbi zaujiha, dari jerih payah suami itu artinya minal ladzi yakhussuha bihi, duit yang itu duit suami namun dikhususkan dan dihadiahkan oleh suami, dihadiahkan kepada istrinya. Jadi menimbang asalnya, asalnya ini duit suami. Ya, asalnya ini duit suami, jerih payah suami, namun sudah dikasihkan, sudah dihadiahkan kepada istrinya. Minan ladhi yakhusuha bihi, dari harta yang suami itu mengkhususkan ha, yakhusuha mengkhususkan istrinya bihi, dengan harta tersebut. Jadi ini hadiah suami kepada istri. Kemudian sebenarnya ini hadiah suami untuk istri, yang senang-senang istri, untuk jadi miliknya istri, namun malah dia sedekahkan. Nah, dia sedekahkan gak pakai ngomong. Nah, karena itu miliknya, maka dapatnya cuma separuh. Gak dapat pahala, namun karena tanpa izin suami, padahal suami itu ngasih hadiah untuk istrinya, untuk senang-senang istrinya, bisa. Dan ini dikasihkan orang tanpa izin suaminya, nah, jadinya setengah. Jadi min kasbihi itu dimaknai dari asalnya jerih payah suami dihadiahkan kepada istri. Atau dimaknai pemanan yang kedua, ini opsi dari Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, di otak atik di kata min ghairi amri, tanpa ada perintah atau mandat kewenangan dari suami. Nah, di otak atiknya di sini tanpa perintah, tanpa mandat, berarti ada sesuatu, ada mandat yang ditiadakan. Maka ini sebenarnya bisa dimaknai suami mengizinkan namun global, izin global. Kemudian yang min ghairi amrihi, yang ditiadakan, itu adalah izin spesifik. Nah, itu dua opsi pemaknaan dari Ibnu Hajar supaya isi hadis ini tidak problematis, dikarenakan bertentangan dengan kaidah duit orang diinfakkan dapat pahala setengah. padahal duit dan harta orang. Harusnya kan dapat dosa, dapat pahala setengah. Maka supaya itu kan kaidah, kaidah baku tentang masalah seputar harta. Kalau bukan duit pribadinya, bukan duit miliknya, kemudian malah dipakai untuk belanja, dikasihkan ke orang, ya tidak ada pahala harusnya. Harusnya dapat dosa. Namun realitanya Nabi mengatakan dapat pahala setengah. Nah, supaya tidak problematis, maka ada dua tawaran opsi pemaknaan. Yang dimaksud dengan duit suami, itu artinya adalah duit yang dulu asalnya suami yang dikasihkan istri. Sehingga karena ini miliknya istri, dan dia infakkan tanpa izin suami sebagai pemberi awal, sekaligus sebagai kepala rumah tangga, sebagai atasannya, maka pahalanya terkurang jadi setengah. Atau ini tetap kemudian memang duit belanja dari harta suami, kemudian min ghairi amri, tanpa perintah di sini, tanpa ada mandat spesifik. Meskipun ada mandat atau ada izin global, tapi yang ini ketika mau infak ini tidak tanya secara khusus dan minta izin secara spesifik. Nah ini yang menyebabkan ganjarannya hanya dapat setengah. Ya, kemudian hak suami yang keenam adalah anta tazayyana lahu bima yujibuhu, adalah berdandan untuk suami dengan dandanan yang disukai oleh suami. Maka ini menarik ya, di kalimat yang dipakai berdandan dengan model dan cara berdandan yang disukai oleh suami. Jadi berdandannya bukan kemudian semau-maunya istri, saya maunya dandan begini. Kalau kamu mau terima ya sudah ini, kalau enggak ya yowis. Bukan demikian. Namun yang beliau katakan, kata Ummu Abdillah, bima yujibuhu, dengan sesuatu yang disukai oleh suami. Saya maunya dandan alami, pakai wudu dan seterusnya, tidak usah pakai bedak-bedak, kata istri. Tapi suaminya maunya pakai bedak lah. Nah itu yang jadi tolak ukur adalah suami, di sini sampaikan suami, ma yujibu, yang disukai oleh suami. Suaminya sukanya mungkin bedak tipis, teman istrinya sukanya bedak menor. Nah, itu yang jadi tolak ukur yang apa? Kesini katakan ma yujibu, ya disukai oleh suami. Atau mungkin sebaliknya, suaminya sukanya yang menor-menor, istrinya maunya yang tipis-tipis. Ya, maka yang dipakai adalah parameternya adalah apa yang dicocoki, disenangi, diridai oleh suami. Nah, karena ini yang disenangi oleh suami, maka keinginan suami ini harus dibatasi fi hududi syar'i, dalam batasan syariat. Kalau dandan tersebut melanggar batas syariat, suami minta supaya pakai tato alis misalnya, tato bibir, ini tidak boleh. Pakai kemudian ngerit alis, nah ini melanggar batas syariat, Anda boleh dituruti. Tapi selama permintaan dandanan suami itu dalam batasan syariat, maka di antara hak suami yaitu dipenuhi. Ya, kemudian hak suami yang ketujuh adalah telah aktivitas rumah antakuma bihawa ijihi, adalah memenuhi kebutuhan suami, masak untuk suami, nyucikan baju suami, nyucikan piring makan suami, dan menyetrika baju suami dan seterusnya. Tidaklah dilakukan bahasanya di antara husnul israti, pergaulan yang baik di antara suami istri, manakala istri memenuhi hajat suami, dan ini adalah bentuk bantuan istri kepada suaminya. Ya, sehingga ya, suaminya punya banyak waktu untuk bisa berkarya di luar rumah. Ya, untuk ya, dibantu oleh istri dengan istri beresin rumah, beresin masalah berkenaan dengan kegiatan di rumah. Maka ini diantara bagian dari tolong menolong dalam kebaikan, sehingga termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wa ta'awan alal birri wa taqwa, adalah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi termasuk tolong menolong dalam kebaikan, membantu suami untuk bisa fokus bekerja, mencari nafkah karena sisi yang lainnya sudah diberesi, atau membantu suami untuk bisa beraktivitas, berkarya untuk bangsanya, untuk negerinya, untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Dan ini ya, istri dapat pahala karena ya, membantu suami untuk bisa mewujudkan hati. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara bentuk sedekah adalah ya, membantu orang lain berkenaan dengan hewan tunggangannya, dengan membuat dia bisa naik di atas hewan tunggangannya atau mengangkatkan ke atas hewan tunggangan tersebut barang bawaan orang itu. Ini nilainya sedekah. Maka jika bantu orang untuk mengangkat barang ke kendaraannya, itu nilainya sedekah. Bantu orang supaya dia bisa menaiki kendaraannya, boleh jadi buka pintu mobilnya atau kemudian yang lainnya, ini berpahala. Padahal ini orang lain, maka bantu suami lebih besar lagi pahala. Demikian juga hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah fi aunil 'abdi makanal 'abdu fi auni akhihi." Allah itu senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi antara membantu saudaranya adalah membantu suaminya. Kemudian secara hukum, ulama sepakat istri melayani suami itu masyru', satu hal yang disyariatkan. Disyariatkan itu mungkin mubah, mungkin mustahab, mungkin wajib. Yang jelas sepakat kalau itu disyariatkan, berkisar antara mustahab atau wajib. Nah, kemudian hukum pastinya bagaimana? Walakin naum ikhtalafu, namun mereka berselisih pendapat untuk wajibnya. Pemimpin ulama, di antara ulama ada yang mengatakan wajib melakukan hal itu. Istri wajib mencucikan baju suami, menyetrika baju suami dan seterusnya. Masak untuk suami hukumnya wajib. Ini pendapat Abu Sa'ud sebagaimana penisbatan yang dilakukan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim. Juga ini pendapat Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ishaq Al-Jauzajani, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni, dan menisbatkan wajibnya, kata Ibnu Qudamah, wajibnya berkhidmat kepada suami adalah pendapat dua orang di atas. Bahwa dan pendapat ini wajib adalah pendapat banyak ulama kontemporer, Di antaranya adalah tiga ulama kontemporer, Al-Albani di Adabul Sifa, Syekh Nuzaimin di Syarhul Mumtah, dan Al-Walid dan ayahku yaitu Syekh Muqbil alaihi rahmatullahi jami'ah. Nah, dalil yang mengatakan istri wajib masak untuk suami, nyuci pakaian untuk suami dan seterusnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Mereka mengatakan hadatsana Al-Umaiti, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Ubaidillah ibn Abi Yazid. Lalu mendengar Mujahid mendengar Abdurrahman ibn Abi Layla bercerita dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu. Jadi dimaksud pembantu adalah budak yang bisa dipekerjakan di rumah. Maka maka pembantu itu ya bisa saja tidak diusahakan dan diupayakan oleh suami, namun malah diusahakan dan diupayakan oleh bapak mertua. Ya, Fatimah minta pembantunya tidak semangat. Ya, mohon minta pembantunya sama bapaknya sendiri. Ya, maka masalah pembantu kegiatan istri di rumah, ya itu dari mana pembantu ini, boleh saja dari suami, boleh saja dari bapaknya istri. Dan perlu diketahui bahwasanya alat-alat bantu untuk kerja dan beraktivitas rumah itu statusnya adalah seperti pembantu. Seperti pembantu. Dan maka menurut misalnya pendapat sebagian ulama Syafi'iyah misalnya, suami itu bisa terkena kewajiban menyediakan pembantu untuk istrinya manakala istrinya itu adalah perempuan dari background keluarga yang tidak bisa tanpa pembantu. Kalau istri itu berasal dari keluarga ya hidupnya tidak lepas dari pembantu, sejak kecil dia sudah punya asisten rumah tangga dan semua keluarga besarnya juga demikian. Maka seorang laki-laki yang menikahi perempuan dari tipikal keluarga semacam ini itu diwajibkan oleh Madzhab Syafi'i untuk menyediakan pembantu. Jangan sampai anak ini pindah, ya anak perempuan ini pindah ke lingkungan yang lebih menes daripada lingkungan keluarganya dulu. Ini itu dibantu, enggak nikah malah jadi menes. Jangan sampai laki-laki membawa seorang perempuan ke tempat yang lebih menes daripada tempat orang tuanya. Maka wajib baginya, kata Syafi'iyah, suami untuk wajib menyediakan pembantu. Meskipun ya kalau berdasarkan di sini pembantu ya tidak harus dari suami, bisa saja dari ayahnya istri. Dan perlu diketahui bahasanya menyediakan alat-alat listrik yang membantu untuk kerja di aktivitas kerja di rumah itu sudah tergolong menyediakan pembantu. Maka misalnya mesin dan di suami menyediakan mesin cuci itu setara dengan dia untuk menggaji pembantu untuk cuci, setara dengan dia membantu menggaji atau mencarikan pembantu tukang cuci untuk istrinya. Kemudian misalnya suami istilahnya untuk setrika dilundrikan, itu berarti suami sudah menyediakan, sama dengan suami menyediakan pembantu untuk setrika pakaian. Berarti itu suami mas. Nah, kemudian kembali ke hadis, Fatimah minta pembantu kepada Nabi, yaitu budak yang bisa dikerjakan di rumah. Kemudian Nabi merespon, maka aku beritahukan kepadamu, wahai anak perempuanku, sesuatu yang lebih baik bagimu daripada pembantu. Bertasbihlah, mensucikan Allah ketika hendak tidur 33, tahmid 33, takbir 34. Maka Sufyan, kemudian Sufyan perawi hadis mengatakan idahuna salah satu darinya adalah 34. Kemudian Ali mengatakan tentang pikir ini, sama tahu Tuhan Ba'ad. Sejak Nabi mengajarkannya, kata Ali, saya tidak pernah meninggalkannya. Dan ada yang tanya, wala lailatas siffin, tidak pula engkau tinggalkan ini saat malam besoknya perang siffin, ketika tidur di malam saat perang siffin, dan perang siffin itu dimulai di malam hari. Itu perang jaman, yang dimulai di malam hari. Pokoknya, ditanyakan pada Ali, tidak pula engkau tinggalkan pada malam perang siffin. Ali mengatakan wala lailatas siffin, aku tidak meninggalkannya meskipun saat malam perang siffin. Kata ini hadis juga dikatakan oleh Muslim. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sisi pendalilan dari hadis ini, Fatimah tatkala minta kepada ayahnya sallallahu alaihi wasallam pembantu, Nabi tidak memerintahkan suaminya untuk mencukupinya. Nabi tidak mengatakan kepada Ali, ini tugasmu ya Ali, carikan pembantu. Tidak. Nabi tidak memerintahkan suaminya untuk mencukupi problem pembantu. Dengan mencukupi dengan Ali menghadirkan pembantu, atau menyewa atau membayar orang yang bisa melakukan hal itu, atau Ali yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Fatimah. Walau kana kifayatu dzalika, seandainya pemberesan masalah ini, kerjaan rumah adalah tanggung jawab Ali sebagai suami, biasanya Nabi akan perintahkan Ali. Sebagaimana Nabi memerintahkan Ali untuk menyerahkan mahar kepada Fatimah sebelum ngamar dengan Fatimah. Padahal membawakan mahar bukanlah satu hal yang wajib jika pihak perempuan itu rela, jika maharnya belakangan nanti-nanti saja. Bagaimana mungkin Nabi memerintahkan Ali untuk sesuatu yang tidak wajib, dan membiarkan dalam masalah pembantu dan beres-beres rumah sesuatu yang, dan membiarkan Ali untuk sesuatu yang hukumnya wajib itu beres-beres rumah. Seandainya beres-beres rumah itu kewajiban suami. Dan dihikayatkan oleh Ibnu Habib dari Asbab dan Ibnu Majishun dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan beres-beres rumah itu kewajiban istri, meskipun istri adalah wanita memiliki kemuliaan dan kemuliaan. Jika suaminya miskin. Kalau tadi Syafi'iyah kan, kalau istrinya itu wanita mulia, yang wanita berkelas, sosial tinggi, nah suami wajib menyediakan pembantu. Kalau Imam Malik mengatakan meskipun istrinya itu dari keluarga terpandang, kalau suaminya miskin tidak mampu bayar pembantu, ya tetap beres-beres rumah kewajiban istri. Kalau Imam Malik mengatakan, oleh karena itu Nabi mewajibkan Fatimah bil khidmati al-batinah, ya, untuk beres-beres rumah, dan Ali itu beres-beres yang luaran rumah. Namun Ibnu Battal menghikayakan bahasa sebagian ulama berkomentar, kami tidak mengetahui satu pun riwayat yang menunjukkan kalau Nabi memerintahkan Fatimah untuk urusan dalam dan Ali urusan luar. Wa inna majal al-amru bainahum, namun terjadilah pemisahan semacam itu di antara Ali dan Fatimah sebagaimana budaya yang ada, yang merupakan pergaulan yang baik dan akhlak yang indah. Wa amma an tujbar al mar'atu ala syai'in al khidmati, adapun jadi ini diperintahkan namun tidak dipaksakan. Adapun istri dipaksa untuk melakukan satu dari khidmat pelayanan kepada suami, maka ini satu hal yang tidak berdasar. Dia betul itu kewajiban istri, namun istri tidak boleh dipaksa. Jadi misalnya sampai diseret gara-gara nyuci atau macam-macam, tidak boleh. Di satu hal yang tidak ada asalnya, bal al-ijma' mun'aqidun, bahkan terdapat kesepakatan ulama ala anna ala zawji, bahasa yang menjadi kewajiban suami, mu'natu zawjati kulliha, biaya berkenaan dengan istrinya seluruh biaya. Dan sekian kutipan dari Fathul Bari. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Aku da'ana anil hamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.